السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Kita mesti membahas tentang awaqibul umur, bahwa keadaan akhir dari seseorang itu mubhama, tidak diketahui. Hal yukhtamu lahu bil khair au yukhtamu lahu bisu, tidak diketahui. Apakah seorang akan berakhir dengan husnul khatimah atau akan berakhir dengan su'ul khatimah? Karena kita tidak mengetahui yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib. Maka berkait dengan permasalahan yang kedua, yaitu tentang asy-syahadah. Tidak bolehnya mempersaksikan seseorang yang masih hidup dengan surga atau dengan neraka. Karena poin pertama tadi, awaqibul ibad mubhamah, karena keadaan akhir dari seorang hamba tidak diketahui. Walaupun sekarang saleh, sesoleh-solehnya, apakah bisa kita katakan bahwa dia penduduk surga? Belum tentu. Bisa jadi na'udzubillah dia mendapatkan su'ul khatimah, akhir hidup yang jelek. Sedangkan seseorang bima yukhtamu lahu, seseorang akan mendapatkan khatimahnya. Khatimahnya baik ya baik, khatimahnya jelek ya jelek, tergantung akhir hidupnya. Demikian pula sebaliknya, ada seorang yang sangat jeleknya amalnya, perangainya, madhabnya, sesat menyimpang, apakah bisa dikatakan bahwa dia penduduk neraka? Tidak. Tidak bisa. Karena awaqibul ibad mubhamah. Karena keadaan seorang hamba di akhir hidupnya tidak diketahui. Bisa jadi di akhir hidupnya bertaubat, mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, maka tentunya dia akan mendapatkan jannah. Mada bika? Naam. Labas. Kita ulangi. Kita ulangi sedikit sebelum berbicara masalah sahabat, karena kemarin saya mendapatkan teguran tentang makna ya ta'alla yang akan kita baca. Sehingga kita ulangi sedikit untuk meluruskan apa yang keliru, meluruskan apa yang salah. Barakallahu fikum. Dibahas oleh Syekh Rabi hafizahullah hukum ini dengan hadith yang sahih akhrajahu Abu Daud, dari sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan hadith yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Qala, dikatakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, li'anna dhalika maghibun anhu, karena keadaan seseorang di akhirnya maghibun anhu, tidak diketahui. La yurafuna ala ma yamutu alaihi al-insan, tidak diketahui seseorang bagaimana matinya nanti. A'alal islami am alal kufur, apakah di atas Islam atau di atas kufur. Wa la ya'lamul ghaiba illa Allah, dan tidak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha shay'un ma'ruf, dan sesuatu yang ma'ruf. La ya'lamul ghaib illa Allah, sebagaimana sebutkan alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Bahwa Allah lah yang alimul ghaib, dan Allah tidak menunjukkan ilmu ghaibnya kepada siapapun kecuali kepada beberapa rasul yang diridai. Allah beritahu sekehendaknya, tidak diberitahu seluruhnya, tapi sekedar apa yang Allah kehendaki. Adapun yang alimul ghaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal qal, bahkan berkata Syekh Rabi, kaifa tahkum lahu fi hayatihi annahu min ahli al-jannah, bagaimana mungkin kau menghukumi seseorang bahwa dia penduduk surga padahal ternyata di akhirnya dia mendapatkan su'ul khatimah, ternyata dia sesat di akhir hidupnya. Atau menyatakan sebaliknya, fulan finnar, kamu persaksikan bahwa fulan dalam neraka padahal dalam keadaan di akhir hidupnya dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya, maka dia merupakan seseorang dari penduduk surga. Maka dikatakan dalam hadis yang sahih, kana rajulan fi bani Israil mutawakhiyaini, ada dua orang dari bani Israil yang saling bersaudara. Fakana ahaduhuma yudhnib wal akhar mujtahid. Dua orang bersaudara ini, yang satu selalu berdosa, selalu berbuat maksiat, yang satu lagi bersungguh-sungguh dalam ibadah. Fakana la yazalul mujtahid jaral akhar ala dhan. Maka salah satunya yang ahli ibadah melihat saudaranya selalu bermaksiat, maka dia berkata, aqsir, kurangilah. Fawajadahu yauman ala dhanbin. Maka tiba-tiba dia dapati di satu hari dia sedang bermaksiat juga. Maka ditegur kembali, aqsir, kurangi, berhenti dari maksiat. Maka orang itu menjawab, khallini wa rabbi, biarkan aku dengan Rabbku. Abu'isa alayya raqiban, apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Maka orang tadi menjawab, wallahi la yaghfirullahu laka aw la yudkhiluka Allahul jannah. Orang tadi berkata, bersumpah dengan nama Allah, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau dan enggak akan memasukkan engkau ke dalam jannah. Faqubidha, maka meninggallah mereka, dicabutlah arwahuhuma, ruh-ruh keduanya. Fajtama'a 'inda rabbil alamin, dan berkumpul mereka berdua di hadapan Rabbul alamin. Maka Allah katakan kepada orang yang ahli ibadah, akunta bi 'aliman aw kunta 'ala ma fi yadi qadiran, apakah engkau mengetahui tentang apa yang ada pada diriku, kata Allah, atau engkau mampu berkuasa atas apa yang ada pada diriku? Maka dia katakan kepada seorang yang berdosa tadi, idhab fadkhulil jannah birahmati, pergilah engkau ke surga dengan rahmatku, kata Allah. Dan berkata kepada seorang yang bersumpah atas nama Allah tadi, Allah katakan kepadanya, idhabu bihi ilan nar, bawa dia ke dalam api neraka. Ikhwani fiddin a'azakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, walladhi nafsi biyadih la takallama bikalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu, sungguh demi Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya, orang ini berbicara satu kalimat, tetapi kalimat itu ternyata menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Apa kalimatnya menghancurkan dunianya dan akhiratnya? Padahal dia ahli ibadah, ahli salah, ahli siyam. Karena ya ta'alla ala Allah, bersumpah atas nama Allah dengan apa yang dia tidak tahu, dan menyatakan engkau tidak akan diampuni oleh Allah. Lihat, kurang ajarnya dia kepada Allah. Wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu laka, Allah enggak akan mengampuni engkau. Qanibudina azakumullah, ya ta'alla, maknanya yahlif. Ta'alli adalah al-halaf, ya ta'alla adalah yahlif, bersumpah dengan nama Allah, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni engkau. Qanibudina azakumullah, orang ini lancang, gegabah, bersumpah dengan nama Allah, dengan menyatakan Allah tidak akan mengampuni. Maka Allah katakan, siapa yang bersumpah atas namaku dan mengatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku ampuni si fulan, dan aku gugurkan amalanmu karena kalimat tadi. Maka kata Abu Hurairah, dia mengatakan satu kalimat, aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Dia mengucapkan satu kalimat yang meruntuhkan dunianya dan akhiratnya sekaligus. Dalam lafaz lain disebutkan, anna rajulan qala wallahi la yaghfirullahu li fulan. Ada seorang yang berkata, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Wa inna Allah ta'ala qal, dan Allah mengatakan kepada orang ini, man dalladhi yata'alla alayya, siapa yang bersumpah atas namaku, anna aghfiru li fulan, menyatakan bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan. Ini sok tahu, tidak kenal Allah, tidak mengetahui apa yang ada pada diri Allah, tapi sok tahu. Maka Allah menyatakan, akunta bi aliman, apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku? Apakah engkau mampu dan berkuasa atas apa yang ada pada diriku, kata Allah? Jangan sok tahu dan jangan memutuskan keputusan tentang Allah, padahal engkau tidak tahu. Qad ghafartu li fulan, Kata Allah, aku sudah mengampuni si fulan. Wa ahbattu amalaka, dan aku gugurkan amalanmu. Orang yang ahli ibadah tadi justru digugurkan amalan-amalannya karena satu kalimat. Ini mengingatkan kita pada hadis, innal 'abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Disebutkan dalam hadis ini bahwa ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang la yara laha balan, yang tidak mengetahui kedudukan kalimat ini, dianggap enteng saja. Ternyata yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Ternyata dia tersungkur dalam neraka jahannam sebanyak 70 musim, 70 tahun. Hanya karena satu kalimat. Maka jangan sembarangan mengucapkan satu kalimat yang kamu tidak tahu kedudukannya di sisi Allah di mana. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terucap satu kalimat kecuali di sana ada raqibun atid. Ada pencatat, ada pengawas, ada malaikat-malaikat yang mencatatnya, dan akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwanu fillah na'azakumullah, yang perlu kita ingatkan tentang masalah inna awaqibul insan atau awaqibul ibad mubhamah, dan asyhadatu bid'ah, dan bahwasanya persaksian dengan surga dan neraka kepada orang yang masih hidup dalam keadaan dia tidak tahu, itu adalah kelancangan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga cukup kita katakan bahwa dia salah, dia keliru, dia menyimpang, pendapat dia merjuh, itu saja. Jangan sampai kebablasan menyatakan dia min ahlil nar, dia termasuk penduduk neraka. Ini sudah lain hukumnya, sudah berbeda. Kalau menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, adalah perkara yang syar'i, perkara yang diperintahkan. Khanibilina azakumullah. Perkara yang disuruh. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Disuruh untuk menyampaikan pada manusia yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Yang salah adalah salah. Sehingga tidak mengapa, bahkan ma'jur mendapatkan pahala kalau kita menyatakan fulan keliru, fulan sesat, fulan menyimpang. Kalau memang benar-benar menyimpang. Dan itu nasihat untuk kaum muslimin. Dan jangan kemudian kebablasan menyatakan dia sesat, dia menyimpang. Dia min ahlin nar. Tahu dari mana dia min ahlin nar? Siapa tahu dia berubah? Siapa tahu dia bertaubat? Siapa tahu dia mendapatkan hidayah? Inna awaqibal ibad mubhamah. Keadaan manusia tidak diketahui. Dan juga sudah kita bicarakan tentang keutamaan sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Bahwa para sahabat adalah seorang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman dengannya. Demikian tafsir atau definisi dari Ibnu Katsir rahimahullah dan para ulama. Bahwa yang namanya sahabah yang memiliki suhbah, bertemu dengan Rasulullah SAW dan beriman dengannya. Beriman tapi enggak bertemu, bukan sahabat. Bertemu tapi tidak beriman, juga bukan sahabat. Dan yang ketiga, mati dalam keadaan iman. Kalau kemudian di akhirnya murtad, bukan sahabat. Saya ulangi definisinya. Bertemu dengan Rasulullah SAW, beriman dengannya, wa mata ala dzalik, dan meninggal di atas keimanan. Maka itu termasuk dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya, ai bersamanya fil iman, bersamanya dalam masa beliau hidup dan bersamanya dalam keimanan. Tidak cukup hanya bersamanya dalam zamannya. Tidak cukup. Orang kafir sezaman dengan Nabi, kenal Nabi, tapi dia bukan sahabat. Harus diiringi bersamanya juga dalam keimanan. Maka ayat ini menerangkan tentang walladzina ma'ahu dan yang bersamanya, yaitu para sahabat. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, asyidda walal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Mereka orang yang dalam keadaan beribadah kepada Allah, sujud dan ruku, mencari keridhaan dari Allah. Di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Dalika masaluhum fit Taurat, wa masaluhum fil Injil, dan permisalan mereka dalam Injil. Kazar'in akhraja syath'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqih. Seperti pohon yang tumbuh membesar, semakin kokoh semakin kuat, batangnya semakin kokoh, tingginya menjulang ke langit, akarnya menghunjam ke bumi dengan kokoh. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar, mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel, membuat marah orang-orang kafir. Karena hebatnya para sahabat membuat marah, membuat jengkel orang-orang kafir. Sehingga Imam Malik rahimahullah menyatakan, siapa yang benci kepada para sahabat maka dia kafir. Karena Allah menjadikan mereka sehebat itu. Allah takdirkan mereka memiliki sekian keutamaan, kehebatan. Untuk apa? Di antara hikmahnya, liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir, untuk membuat marah orang-orang kafir. Kemudian diakhiri dengan kalimat wa'adallahu alladzina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Wa'adallahu, Allah menjanjikan untuk mereka orang yang beriman itu maghfiratan wa ajran, ampunan dan pahala. Pahalanya jelas karena amal ibadah mereka sangat tinggi, membela Rasulullah, membantu Rasulullah SAW, memperjuangkan dakwah Rasul, bahkan menjadi tentara Rasulullah SAW, jadi pasukannya. Maka ini adalah keistimewaan mereka yang akan mendapatkan pahala. Adapun maghfiratan, ampunan, menunjukkan bahwa para sahabat memang bukan Rasul, tidak maksum. Kalau dicari-cari kesalahannya, mungkin akan didapatkan kesalahan. Sebagaimana manusia, ketergelinciran, kekeliruan, kealpaan, sebagai manusia, yang manusiawi. Tetapi mereka sudah dijamin dengan ampunan. Maka jangan karena satu riwayat katanya sahabat begini, kata sahabat begitu, kemudian kita mencerca mereka. Oh muslimin yang saya hormati. Kesalahan mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sedikit, kecil, maghmur, tertutup dengan amalan soleh mereka yang sangat banyaknya. Maka terkalahkan. Maka jangan lancang berbicara tentang mereka, mencerca mereka karena satu kesalahan kecil mereka, padahal dia sendiri memiliki kesalahan yang lebih banyak, lebih besar, dan tidak dijamin dengan ampunan. Adapun para sahabat, sedikit, kecil, tertutup dengan sekian kebaikan salehnya, dan dijamin oleh Allah maghfiratan wa ajran, ampunan dan pahala. Dan yang paling utama dari mereka adalah Khulafa ar-Rashidin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ijma' para ulama, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman dan Ali. Lihat bahasanya. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman dan Ali. Mengapa bahasa Syekhul Islam demikian? Abu Bakar, Umar, baru kemudian Uthman dan Ali dibarangkan. Karena ini berbicara ijma. Abu Bakar yang paling utama, ijma, enggak ada khilaf padanya. Kemudian Umar, ijma, enggak ada khilaf padanya. Kemudian Uthman dan Ali, di sana ada perselisihan. Maka disebut bersamaan. Kemudian Uthman dan Ali. Walaupun sebagian ulama dan kita bersama mereka menganggap yang rajih adalah sesuai dengan urut-urutan khilafah. Yang ketiga adalah Uthman, yang keempat adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Adapun kita bicara ijma', maka tentang Uthman dan Ali tidak ijma'. Maka kita katakan sepakat para ulama. Manusia yang terbaik setelah para sahabat, setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. ثم خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر إياه. Kemudian khilafah yang kedua, yaitu khilafah Umar ibn Khattab, dipilih oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Berarti sekarang kita mendapatkan dua metode pemilihan khilafah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membiarkan kaum muslimin untuk bermusyawarah, tetapi mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat. Mengisyaratkan bahwa Abu Bakar yang paling pantas. Pertama dengan kalimat muru Abu Bakrin, atau dalam riwayat muri abaki fal yusalli bin nas. Perintahkan manusia untuk mengimami manusia. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Wahai Aisyah, perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Makanya isyarat Abu Bakar paling pantas. Demikian pula ketika seorang datang dan menyatakan engkau kembali tahun depan. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku tidak menemui engkau? Kalau engkau tidak menemui aku, temui Abu Bakar. Demikian pula hadis yang ma'ruf dan sahih, iqtadu billadzaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Demikian pula kalimat-kalimat yang seperti itu dari Rasulullah SAW sangat banyak, isyarat-isyarat bahwa Abu Bakar paling pantas. Sehingga ketika di akhir hidupnya Rasulullah SAW ingin minta dituliskan wasiat, kemudian terjadi perselisihan di kalangan mereka atau terjadi keributan, maka Nabi menyatakan cukup. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, tidak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Berarti yang akan ditulis tentang Abu Bakar. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, tidak mungkin manusia berselisih tentang Abu Bakar. Wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka benar Rasulullah SAW memang tidak berselisih. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Terlambatnya beberapa ahlul bait karena pengurusan jenazah, terlambat dalam berbaiat kepada Abu Bakar, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Tetapi dianggap masalah, dibesar-besarkan, dikasih bumbu, dikasih berbagai macam kedustaan-kedustaan oleh Syiah Rasulullah. Padahal Ali sendiri menyatakan dalam riwayat yang sahih bahwa aku tidak suka perselisihan. Uqdu ma antum taqdun. Akhrajahu al-Bukhari. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Uqdu ma antum taqdun. Putuskanlah apa yang kalian putuskan. Inni akrahul khilaf. Putuskanlah apa yang kalian putuskan. Semuanya aku tidak suka perselisihan. Hatta tajtami'u au amutu kama mata ashabi. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Aku tidak suka perselisihan sampai aku melihat kalian bersatu, atau lebih baik aku mati saja seperti matinya para sahabat yang telah lebih dulu meninggal. Ini barakallahu fikum sifat seorang Ali ibn Abi Thalib. Sifatnya seorang yang mulia, Khalifatul Rashid yang keempat, Ahlul Bait Ali ibn Abi Thalib, bukan orang yang ambisius, tapi yang menyukai kebersamaan dan membenci perpecahan. Maka semua yang mereka riwayatkan dengan riwayat-riwayat makdzubah ala Ali, yang mereka tulis berdusta atas nama Ali bin Abi Thalib tidak sesuai dengan karakter beliau, tidak sesuai. Ali jengkel, kemudian membuat demikian, kemudian mengatakan Abu Bakar adalah begini, Umar begitu. Itu bukan sifatnya Ali bin Abi Thalib. Itu bukan sifat beliau. Itu adalah karangan mereka sendiri yang sangat jauh dari sifat dan karakter Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kembali kita ingatkan bahwa pemilihan yang pertama dengan membiarkan mereka memilih bermusyawarah tetapi dengan isyarat-isyarat. Adapun Abu Bakar menentukan Umar. Aku kalau meninggal maka penggantiku adalah Umar. Dan itu juga mujma' alaih. Dan ijma' para sahabat itu hujjah. Berarti enggak apa-apa, enggak apa-apa. Seorang khalifah ketika akan wafatnya bahwa nanti pengganti setelahku adalah fulan. Bagaimana kalau menunjuk anaknya? Seperti Muawiyah radhiyallahu taala anhu, kalau aku meninggal maka penggantiku adalah Yazid. Khana bin na'azakumullah. Hukumnya tidak mengapa. Hanya saja terjadi beberapa pembicaraan apakah layak atau tidak layak anak tersebut. Itu saja. Kalau layak, kenapa tidak? Tidak ada larangan, tidak mengapa. Karena itu ketaatan pada khalifah yang terdahulu untuk mentaati khalifah yang terpilih. Ketaatan pada khalifah yang terdahulu untuk mengikuti khalifah yang setelahnya. Maka dikatakan di sini bistikhlafi Abi Bakrin, dengan pemilihan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ittifaq sahaba alaihi ba'dahu, dan dengan disepakati oleh para sahabat setelahnya. Wa injazallahi subhanahu bimakanihi fi'la'il islam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan agama ini dengan terpilihnya Umar bin Khattab. Dan Allah jadikan Umar sebagai khalifah. Dan Allah jadikan sebagai sebab i'la kalimatillah, sebagai sebab menjadi tingginya kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, atau menjadi tingginya agama Islam. Wa idham sya'nihi sya'nihi wa'adihi, dan juga menjadi besarnya agama ini dengan khilafah Umar bin Khattab. Thumma khilafatu Utsman, kemudian khilafah Utsman radhiyallahu taala anhu bi ijma'i ahli syura, dengan kesepakatan ahli syura. Wa ijma'il ashabi kaffah, dan juga dengan kesepakatan seluruh para sahabat dan keriduan mereka. Hatta ja'ala al-amr ilaih, hingga dijadikan kalimat ini bersatu di bawah kekuasaan khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini bentuk ketiga. Bentuk pertama dengan musyawarah hanya diisyaratkan saja. Yang kedua bistikhlaf, dengan menentukan khalifah bahwa khalifah setelahku adalah fulan. Yang ketiga Umar memilih beberapa orang, 6 orang untuk bermusyawarah, dijuluki dengan ahlus syura. Kamu, 6 orang. Di antaranya ada Utsman, ada Ali. Pilih khalifah setelahku di antara kalian. Dan anakku masukkan untuk bermusyawarah, tapi jangan dipilih. Baik. Maka terpilihlah dengan kesepakatan mereka Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Qul inna a'udzukum Allah, dimulai dengan perkataan salah seorang mereka, maukah kalian aku yang memimpin musyawarah ini di antara 6 tadi? Rahman bin Auf, iya kami sepakat. Baik. Aku minta di antara kalian kalau ada yang mau mengundurkan diri supaya tidak terlalu banyak aku memilih. Ana, wa ana. dua mengundurkan diri, tinggal Utsman, Ali, anaknya Umar yang tidak boleh dipilih, dan dia, Utsman bin Auf. Maka pada malam itu, beliau keliling ke kampung-kampung para sahabat, Muhajirin dan Ansar. Diketuk rumah satu persatu. Ditanya bagaimana pendapat kalian tentang Utsman dan Ali. Setelah keliling semalam suntuk sampai pagi, maka ketika subuh dia sudah mendapatkan wawasan. Dari siapa? Dari sahabat Sahabat As-Sabiqun Al-Awwalun, dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dia tanya seluruhnya tentang Utsman dan Ali. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Maka subuh harinya setelah salat subuh, dipegang Utsman, tangan Utsman dan tangan Ali. Dan berkata kepada Utsman, "Ya Utsman, kalau aku pilih Ali bin Abi Thalib, apakah engkau siap taat? Siap berbaiat? Sami'na wa ata'na?" Kata Utsman, "Aku siap untuk membaiatnya dan sami'na wa ata'na." "Ya Ali, kalau aku pilih Utsman, apakah engkau siap untuk taat?" "Sami'na wa ata'na." "Aku siap. Aku akan berbaiat dan siap mentaatinya, sami'na wa ata'na." Maka diangkat tangan Utsman dan berkata, "Aku membaiat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah." Maka Ali membaiat Utsman juga. Maka seluruh kaum muslimin di masjid tersebut juga membaiat Utsman. Terpilihlah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma khilafatu Ali. Yang keempat, khilafah Ali bin Abi Thalib dengan dibaiat oleh sahabat. Metode yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ini namanya metode darurat. Karena Utsman terbunuh oleh pasukan pemberontak, oleh Sartarun, Ghawaiyun, para demonstran dari Mesir dan dari Kufah, dari Irak. Maka mereka dalam keadaan tidak menduga kalau Utsman akan terbunuh. Sehingga mereka kebingungan akan memilih siapa. Sampai ketika mereka akan sholat Jumat, yang biasa khatibnya adalah khalifah, saat itu tidak ada yang berani naik. Sampai semakin lewat waktu zuhur, masih belum ada yang berani naik. Masih diam semua. Baru terfikir di kalangan mereka, kemarin yang tersisa hanya dua, Ali dan Utsman. Dan terpilih Utsman, maka sisanya tinggal Ali. Aina Ali? Dicari Ali. Ali dalam keadaan tertunduk karena khawatir, karena takut terpilih sebagai khalifah. Ini barakallahu fikum, sekali lagi, sifat dan karakter Ali bin Abi Thalib bukan seorang ambisius. Justru dia tertunduk dan menutupkan imamahnya karena khawatir akan ditunjuk oleh mereka. Adapun khawarij, para pembunuh Utsman, memilih siapapun gak ada yang mau. Khawarij setelah membunuh Utsman bingung, penggantinya siapa? Mereka datang kepada Talha, "Aku bayat engkau Talha." "Tidak. Apakah engkau membunuh Utsman untuk memilih aku?" "Tidak. Aku bukan golongan kalian, aku tidak bersama kalian." "Datangi sahabat yang lain, aku memilih engkau." "Tidak. Aku bukan kalian, aku tidak bersama kalian." Khawatir tertuduh. Sampai ketika itu mereka mencari Ali bin Abi Thalib. Ketika ada yang melihatnya, "Hadza Ali, ini Ali." Fabayauhu. Maka dibaiatlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan kemudian beliau menjadi khalifah yang sah dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin dan para sahabat. Hina arafahu wa ra'ahu kullun minhum ahaqqul khalqi wa aulahum. Ketika mereka melihat saat itu tidak ada yang berhak kecuali Ali bin Abi Thalib, karena yang sebelumnya dipilih antara Utsman dengan Ali. Utsman sudah terpilih, maka sisanya tinggal Ali. Aulahum fi dzalikal waqt, yang paling berhak pada waktu itu untuk mendapatkan khilafah. Walam yastajizu isyanahu wa khilafahu maka setelah mereka memilihnya dan berbaiat kepadanya, mereka tidak boleh menentangnya, tidak boleh bermaksiat kepadanya. Fakana ulail arba'ah al-khulafar rasyidin alladzina nassarallahu bihimud din. Mereka lah empat khalifah yang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan sebab mereka. Allah menolong agama ini melalui sebab mereka. Wa qahhara wa qassara bimakanihimul mulhidin, dan runtuh, kalah dengan kedudukan empat khulafaur rasyidin, kalah semua para mulhidin. Wa qawwa bimakanihimul islam, dan semakin kokoh karena kedudukan mereka al-islam. Wa rafa'a fi ayyamihim lil haqqil a'lam, dan berkibarlah di hari-hari mereka untuk kebenaran bendera-bendera. Artinya bendera-bendera untuk kebenaran berkibar. Wa nawwara bi diyaihim wa nurihim wa bahaihim adh-dhalam, dan bercahayalah dengan cahaya mereka, dengan sinar mereka, dengan pancaran sinar wajah mereka yang tadinya gelap jadi terang benderang. Wa haqqaqa bi khilafatihim wa'dahu as-sabiq, maka terwujudlah apa yang dijanjikan oleh Allah, yang sudah pernah dijanjikan terwujud. Bi khilafatihim, dengan khilafahnya mereka. Apa yang Allah janjikan? Allah janjikan dalam Al-Qur'an, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Allah janjikan untuk orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, kami akan mapankan mereka di muka bumi sebagaimana telah kokoh dan mapannya orang-orang sebelum mereka, dan akan Allah tegakkan untuk mereka agama mereka, dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Itu semua terwujud. Kapan? Di masa khilafah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Bahkan disebutkan domba-domba aman dari serigala, saking amannya ketika itu. Wa bi qawlihi walladzina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhama bainahum, juga apa yang Allah janjikan, orang yang bersama Nabi kokoh terhadap, keras terhadap orang kafir, dan lemah lembut sesama mereka, dia juga terwujud. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu, seperti pohon yang semakin kokoh, semakin besar akarnya, semakin menghunjam ke bumi. Fastaghlaza fastawa 'ala sulqih yu'jibu zurra, mengagumkan penanamnya. Itu pun terwujud di masa khulafa'ur rasyidin. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir, terwujud di masa khulafa'ur rasyidin. 2/3 dunia dikuasai oleh muslimin. Bagaimana yang sepertiganya? Khamilina azakumullah. Yang sepertiganya hampir-hampir kosong, sedikit sekali manusia di sana. Maka hampir seluruh dunia dikuasai oleh muslimin di zaman Umar, di zaman Uthman, zaman Ali radhiyallahu taala anhum. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka aqidah ahli sunnah terhadap mereka, faman ahabbahum wa tawallahum wa da'a lahum wa ra'a haqqahum wa 'arafa fadlahum faza fil faizin. Siapa yang mencintai mereka, berloyalitas kepada mereka, setia pada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, menjaga hak-hak mereka, dan mengenali keutamaan-keutamaan mereka, maka niscaya orang ini akan menjadi faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang mendapatkan kejayaan. Sebaliknya, waman abghadhahum wasabbahum wa nasabahum ila ma tansibuhum ilayhi rawafid wal khawarij la'anahumullah faqad halaka fil halikin. Adapun siapa yang membenci mereka, mencerca mereka, menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek, seperti yang dituduhkan oleh Khawarij dan Rawafid, oleh kaum Khawarij dan kaum Syiah Rafidah, semoga Allah melaknat mereka, maka orang ini faqad halak, akan binasa. Fil halikin, bersama orang-orang yang binasa. Wassalatu taufiq wal afiyah. Wa nasallu al hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.